Ketika aku membaca sebuah tulisan-tulisan tentang kita yang lalu, memoriku terpanggil lagi, mengingatkan betapa indahnya kita. Segalanya telah punah dan membeku, tapi engkau tetap nomor satu di hatiku. Semuanya telah pudar dan menghilang, tapi engkau tetap jadi kisah yang tak mati di ingatan aku. Ketika aku membaca sebuah tulisan-tulisan tentang kita yang segalanya telah punah dan membeku, tapi engkau tetap nomor satu di hatiku. Semuanya telah pudar dan menghilang, tapi engkau tetap jadi kisah yang tak mati. Tapi engkau tetap nomor satu di hati. Semuanya telah